Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah. Awwalu liwa'in aqadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera pertama yang dikibarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu liwa'in aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qawli Musa ibn Uqbah liwa'u Hamzah ibn Abdul Muttalib fi syahr Ramadhan. Fisanatil ula. Bendera pertama yang dikibarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat Musa bin Uqbah adalah bendera Hamzah bin Abdul Muttalib pada bulan Ramadhan tahun pertama Hijriah. Ba'athahu fi 30 rajulan minal muhajirina khasatan. Beliau mengutus Hamzah dengan membawa 30 personil muhajirin saja. Ya'taridu 'iran li Quraisyin ja'at min asy-Syam. Dengan tujuan untuk menghadang kafilah dagang milik orang Quraisy yang datang dari Syam. Fiha Abu Jahlin fi 300 rajulin. Pada kafilah dagang tersebut, ada Abu Jahal membawa 300 orang. Hatta balagu sifal bahri minna hayatil ais. Hingga ketika mereka sampai di tepi laut, di pinggiran kota Ais. Faltaqaw wastaffu lil qital. Mereka pun saling bertemu. Dan saling bersiap untuk berperang. Fahajaza bainahum Majdi ibnu Amrin al-Juhani. Namun, dua pasukan ini dihalangi oleh Majdi bin Amr al-Juhani. Wakana muwadi'an lil-fariqain. Majdi bin Amr mendamaikan dua pasukan ini. Falam yaqtatilu. Tidak terjadi peperangan. Tayyib. Di antara tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan saraya utusan-utusan pasukan yang beliau kirim, rata-rata tujuannya untuk melemahkan ekonomi orang-orang musyrikin. Setiap kali terdengar berita ada rombongan dagang menuju ke Syam dengan jumlah yang banyak, Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menghadang mereka. Dengan tujuan untuk merampas harta mereka. Melemahkan ekonomi mereka. Apalagi mata pencaharian utama orang-orang musyrikin yang ada di Mekah adalah dengan cara berdagang. Otomatis mereka akan keluar untuk memperluas ekonomi mereka dan memperkuat ekonomi mereka. Mereka akan keluar membelanjakan dagangan mereka di luar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Otomatis ketika rombongan-rombongan tersebut berhasil untuk dilumpuhkan, harta-harta mereka berhasil dijadikan sebagai ghanimah, setidaknya ekonomi orang-orang musyrikin terpukul. Dan juga otomatis maknawiyah mental mereka juga terpukul. Termasuk di antara siasat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berperang. Melemahkan ekonomi mereka. Karena ekonomi adalah faktor utama penunjang pertempuran dan peperangan. Semakin kuat sebuah negara, sebuah pasukan secara ekonominya, maka semakin kuat pula kualitas pertempuran dan pasukan mereka. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di mana mereka memperkuat benteng, memperkuat ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga ketika ada pukulan, serangan, meskipun serangan itu mendadak, mereka bisa dengan cepat untuk pulih, dengan cepat bertahan, dan juga melawan serangan tersebut. Maka disebutkan dalam kitab sejarah, di antara sebab ketika Rasul berhasil melumpuhkan benteng Khaibar dengan cara membakar salah satu dari ladang mereka dan menutup salah satu sumber air mereka. Baru setelah itu mereka menyerah. Yani ekonominya dibikin jatuh. Sumber pangan mereka ditutup. Bahkan dibakar sama beliau. Hukum asal tidak boleh dibakar. Tapi karena tidak ada cara lain kecuali harus seperti itu, beliau membakarnya. Sehingga mereka menyerah. Dan kalau kita perhatikan utusan-utusan Rasul, rata-rata untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy, khususnya ketika mereka pulang dari Syam, karena memang jalurnya enak. Kalau dari Madinah, untuk menghalangi kafilah dagang tersebut, itu sangat mudah. Apalagi Syam ketika itu, bilad al-ilm wa bilad at-tijarah, tempatnya ilmu dan tempatnya perdagangan. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah syariyatu Ubaidah ibn al-Harith. Pasukan Ubaidah bin Harith. Thumma ba'atha Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Fi syawal min tilka sana. Fi syariyatin ila batni Rabi'. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Pada bulan Syawal, pada tahun yang sama, membawa pasukan menuju ke Batnu Rabir, nama sebuah tempat. Fi sittina rajulan minal muhajirina khasatan. Diutus membawa 60 pasukan dari orang muhajirin secara khusus. Falaqiya Abu Sufyan inda Rabir. Mereka bertemu dengan Abu Sufyan di tempat itu. Fakana bainahum ar-ram, terjadilah saling memanah. Walam yasullus suyuf, dan mereka tidak menghunuskan pedang, yakni pertempuran jarak jauh. Abu Sufyan melemparkan panahnya, pasukannya Ubaidah juga melemparkan panahnya, saling memanah. Wa innama kanat munawashah, pertempurannya hanya pertempuran yang ringan. Wakana Sa'ad ibn Abi Waqqas awwal man rama bisahmin fi sabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang melemparkan anak panahnya di jalan Allah. Jadi orang pertama yang memanah dari pasukan kaum muslimin, Sa'ad bin Abi Waqqas. Thumma sarafa al-fariqan, kemudian kedua pasukan ini pun bubar. Wa qaddama ibn Ishaq sariyata Ubaidah ala sariyati Hamzah. Ibnu Ishaq dalam kitab sejarahnya mendahulukan utusan Ubaidah di atas utusan Hamzah. Yakni lebih dahulu peristiwa pasukan Ubaidah bin Harith daripada peristiwa pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi kalau yang disebutkan sama mu'alif di sini, utusan Hamzah dulu baru utusannya Ubaidah ibn al-Harith. Sariyatu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Thumma ba'atha Sa'ad ibn Abi Waqqas fi dhil qa'dah min tilka sana ila al-Kharar min ardil Hijaz. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas pada bulan Dhul Hijjah di tahun yang sama menuju ke sebuah tempat bernama Kharar, masih wilayah Hijaz. Ya'tariduna 'ayran li Quraisy, dengan tujuan untuk menghadang kafilah dagang orang Quraisy. Wa 'ahida ilaihi alla yujawizal Kharar, dan Rasul meminta sahabat Sa'ad jangan melewati tempat itu. Yakni jangan sampai melebihi perbatasan Kharar. Wa kanu 'ashrin, mereka berjumlah 20 orang. Fakharaju ala aqdamihim, mereka keluar jalan kaki. Yasiruna bil-lail wa yakmununa bin-nahar, mereka berjalan di waktu malam dan mereka sembunyi di waktu siang. Jadi perjalanannya hanya waktu malam saja, agar tidak terdeteksi. Kalau ketika siang, mereka istirahat, bersembunyi. Hatta balagul kharar, hingga mereka sampai di tempat yang diinginkan. Fawajadul iraqat marrat bil amsi. Ternyata kafilah dagang sudah lewat kemarin, yakni telat. Tidak terjadi apapun. Kemudian setelah itu, beliau menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun yang kedua. Jadi, di awal-awal Rasulullah SAW di Madinah, beliau menggencarkan untuk mengirim pasukan ke perbatasan-perbatasan kota Madinah, sesekali keluar dari kota Madinah untuk patroli, memperkuat pertahanan negara, dan juga untuk menampakkan kepada orang-orang musyrikin bahwasannya umat Islam sudah memiliki kekuatan. Sehingga otomatis orang-orang musyrikin ketika mereka keluar dengan tujuan dagang, mereka waspada, siaga satu. Bahkan sebagian mereka pun membawa senjata untuk jaga-jaga. Karena mereka melihat setiap mereka berangkat atau pada kebanyakan perjalanan mereka, mesti ada berita akan ada pihak muslim yang akan menghadang, yang akan merampas harta mereka, termasuk trik dan juga bimbingan Rasul dalam al-jihad. Untuk tahun yang kedua, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.